ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, kita masuk ke halaman 19 dari kitab ini, yaitu beberapa cerita contoh kesungguhan ulama salaf dalam memanfaatkan waktu. Ini adalah hal yang betul-betul perlu sekali untuk kita pemuda zaman sekarang, terutama memanfaatkan waktu, karena betapa banyaknya mayoritas, bahkan hampir semua orang, lebih banyak menyia-nyiakan waktu hariannya. Dikatakan di sini saya akan mengemukakan kepada Anda beberapa contoh dari kegigihan kaum salaf dalam memanfaatkan waktu mereka, hingga Anda dapat melihat sejauh mana keteledoran kita terhadap banyak waktu yang telah kita sia-siakan selama ini, dengan harapan agar contoh-contoh yang kami sebutkan dapat menjadi pengobar semangat kami dan juga Anda sekalian, dan agar kita menyadari bahwa banyak waktu-waktu mulia yang kita miliki telah berlalu dengan percuma. Riwayat-riwayat berikut menunjukkan kepada kita bahwa para salafus saleh sangat pelit terhadap sebagian atau setiap detik dari kehidupan mereka. Jadi di antara karakter salaf, ulama salaf itu bakhil terhadap waktu, ya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Yahya bin Hubairah ketika beliau menjelaskan tentang makna waktu, beliau berkata menjadi sebuah syair, "Wal waqtu anfasu ma 'anaita bihifdhih." وَأَرَاهُ أَسْهَلَ مَا عَلَيْكَ يَضِيعُ. Waktu merupakan sesuatu yang paling berharga yang engkau sepatutnya jaga, namun aku melihat waktu adalah sesuatu yang paling cepat hilang darimu. Ya betul. Kenapa waktu disebut hal yang paling berharga? Karena waktu tidak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa dikembalikan dengan uang. Ya, kita bisa mengembalikan suatu barang semewah apapun bisa dengan uang, tapi waktu gak bisa kita bayar dengan segudang uang untuk mengembalikan waktu tersebut. Jadi perlu dijaga. Namun aku melihat waktu adalah sesuatu yang paling cepat hilang darimu. Iya betul, paling berharga, paling mahal, bahkan tak bisa dibayar, dan hilangnya itu cepat sekali. Ya, ketika misal kita punya pakaian yang mewah, mahal, tapi cepat sekali pakaian tersebut, ya, untuk misal lecek, misalnya, saking mahalnya gitu, saking bahannya itu sensitif, maka pasti antum akan menjaga banget itu pakaian, karena melihat mahal dan juga mudah lecek, ya. Begitu. Antum kitabnya dapat nggak, Tio? Belum dikasih ya? Belum dikasih? Oh ya. Taib, udah habis kayaknya stoknya di. Taib, di antara contoh-contoh yang kami ketengahkan di sini adalah apa yang diriwayatkan oleh As-Sam'ani dalam kitab Al-Adab atau dalam kitab Adab Al-Imla wal Istimla dari beberapa ahli hadis. Kita lihat ahli hadis itu, ya, alhamdulillah. Ahli hadis itu, ulama hadis itu, mereka adalah figur-figur yang betul-betul misali, ya. Baik dari segi keilmuan, dari segi amalia, ketepatan ilmu dan kesesuaian amal sesuai dengan sunnah Rasul. Kemudian dari segi kegigihan, ahli hadis, kegigihan mereka melampaui dari semua ulama dalam bidang selain hadis. Kenapa? Kita lihat perjalanan mereka dalam mencari hadis. Berbeda dengan misalnya ulama yang lain, tidak kita komparisikan dengan maksud merendahkan ulama lain, bukan. Tetapi kegigihan ulama ahli hadis dalam mencari satu buah hadis, bahkan sampai bisa berhari-hari melakukan perjalanan. Dan itu pun dengan kendaraan maksimal unta. Ya, kesungguhan. Dan penghargaan mereka terhadap athar dan ilmu Al-Quran dan juga sunnah. Juga penjagaan mereka terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ahli hadis itu setinggi-tinggi ulama martabat, ya, disebabkan perjuangan mereka, ya. Contoh yang ia sebutkan dalam buku itu menunjukkan bahwa tidak ada sedikit pun dari waktu mereka, belum sampai situ. Belum. Antum jangan kebetin buku orang, itu dia hak dia itu, jangan dia apa-apain. Antum lihat aja. Enggak bagus itu kayak gitu. Contoh yang ia sebutkan dalam buku itu menunjukkan bahwa tidak ada sedikit pun dari waktu mereka kecuali digunakan untuk mencari ilmu atau berzikir. Sudah ada. Mencari ilmu atau zikir, ilmu atau amal, ilmu atau amal, gitu ya. Dan begitulah dakwah salafiyah, fokusnya menuntut ilmu dan mengamalkan apa yang dipunya dari ilmu. Ya, bukan fokusnya hanya beramal tapi ilmunya enggak, ya. Atau menuntut ilmu doang enggak pernah mengamalkan, enggak. Ya, baik dengan beristighfar, bertasbih maupun dengan tahlil, ya. Dahulu majelis-majelis ilmu dihadiri banyak orang. Ya, kita lihat semangatnya nih. Disebutkan bahwa masjid majelis ilmunya Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail. Siapa itu? Al-Bukhari. Dihadiri oleh 20 ribu orang. Ya. 20 ribu orang di zaman dulu itu kalau sekarang berapa berarti? Ibarat sekarang kayak nonton sepak bola. Sepak bola sekarang misalnya di Piala Dunia, di stadion mungkin misal 80 ribu orang. Siaran langsungnya berapa orang kira-kira yang nonton? Bisa jauh lebih dari itu. Bisa sampai ratusan ribu, bahkan mungkin 1 juta lebih. Nah, belum lagi tayangan ulangnya. Maka ibaratnya kalau beliau majelis ilmunya ketika di majelis ilmu langsung 20 ribu orang dan dulu transportasi nggak seperti sekarang, ya, yang mana sekarang pun siapa pengajian mana mungkin istiqlal, ya. Tapi pengajian kalau sekarang 20 ribu orang itu udah masya Allah, ya, 20 ribu orang udah masya Allah. Dulu Abiana pengajian Abta Ta'lim Tabligh Akbar 1000 orang aja itu di tahun 2000-an awal itu udah luar biasa. Ya. Gimana kalau di era tahun 200-an Hijriah? Yang mana satu kampung kalau sekarang itu ibarat ada 1000 orang, maka kalau zaman dulu paling cuman 50 orang. Karena orang zaman dulu itu enggak sebanyak sekarang. Nah, yang dapat kita sajikan sebagai pelajaran dari riwayat ini adalah perkataan As-Sam'ani yang menyebutkan bahwa apabila seorang perawi hadis berkata, Waqi' telah memberitahukan kepada kami, kemudian orang-orang yang mendengarnya mulai menuliskan kalimat tersebut, maka perawi tidak menyanyikan waktunya. Ia lantas berzikir pada saat itu juga, beristighfar, bertasbih kepada Allah hingga ia meneruskan perkataan berikutnya. Faham di sini? Jadi perawi hadis syekhnya berkata, ya, akhbarona waqi', akhbarona waqi'. Maka kemudian kan murid-murid, ya, yang mencari sanad mereka menulis akhbarona waqi'. Ya, dan guru yaitu perawi asalnya syekhnya kalau bacanya cepat langsung akhbarona waqi' an fulan an fulan. Kalau gitu, wah, mereka susah nulisnya. Maka pelan-pelan akhbarona waqi' atau hadatsana waqi'. Maka kemudian misalnya antum menulis akhbarona, ya, waqi. Jadi kayak mengimla, mendikte, kemudian antum menulis. Dan ada jeda antara lafal akhbarona waqi dengan lafal berikutnya. Dan jeda tersebut, ya, jeda tersebut dipakai oleh perawi sebelum mengatakan kalimat setelah akhbarona waqi dipakai untuk berzikir. Saking apa tidak disia-siakan waktunya. Contohnya ana bilang misalnya akhbarona waqi'. Antum lagi nulis, astagfirullah. Subhanallah alhamdulillah. Maka kemudian mengatakan, ana mengatakan misalnya qal haddatsana Sulaiman misalnya atau haddatsana Ayyub misalnya. Kemudian antum nulis lagi, ana berzikir lagi. Dalam waktu mungkin nulis antum 2 detik, ana gunakan untuk berzikir 2 detik. Ya. Ya begitu. Perhatikanlah beberapa detik waktu yang dimiliki seorang perawi tersebut hingga ia menyanyiakannya. Lalu perhatikanlah bagaimana hari-hari dan waktu-waktu yang kita miliki berlalu begitu saja. Beda banget sama kita, masya Allah. Ya. Tapi ikhwan, kalau misalnya antum dalam majelis ilmu, ya, guru atau ustadz atau syekh yang menjelaskan, antum jangan komat-kamit. Atau menampakkan komat kaminya antum gak boleh. Jangan. Kenapa? Karena itu menyinggung guru. Ya. Walaupun antum zikir. Betul, antum zikir. Salana jelasin. Ya. Kemudian antum, ya, zikir pagi petang di majelis. Hafal. Misalnya antum baca 100 la ilaha illallah la ilaha syarikalah. Ana ngejelasin pelajaran antum berzikir. Ini bukan masalah haramnya berzikir, bukan. Tetapi ketika antum menampakkan diri antum berzikir, maka itu menyinggung guru antum. Siapapun dia pasti kurang terima dengan perlakuan antum itu. Begitu. Ya. Begitu juga misal antum ingin belajar menjadi guru, ya. Atau meniru perkataan syekh atau gurunya. Misal saja, misal di sini karena lebih enak kalau direfleksikan gitu kan. Misal Anda menjelaskan, kemudian antum ikuti penjelasan Anda. Misalnya Anda jelaskan, perhatikan berapa detik waktu yang diberikan oleh seorang perawi, antum kemudian ngomong juga seperti dengan omongan Anda. Pengen seperti Anda misalnya. Itu juga jangan. Kenapa? Karena bisa jadi guru tersebut menganggap ini orang kok saya ngomong dia ngomong, atau saya ngomong dia sibuk gitu loh. Itu apa namanya? Membuat guru tersebut merasa kurang dihormati. Maka hati-hati itu. Ini hal-hal yang detail yang Anda pun mungkin ketika masih belajar tidak begitu menyadarinya, tetapi setelah Anda mengajar sejak lama dan melihat mempelajari banyak para murid sejak mungkin lebih belasan tahun lalu, itu merasakan hal-hal seperti ini ternyata yang enggak bagus. Bagi tulab mungkin enggak memikirkan itu. Mungkin ustadznya enggak bakal tersinggung, tapi bagi guru bisa jadi guru tersebut bakal tersinggung. Cuman enggak semua guru menyebutkan tersinggungnya, enggak semua guru menasihati. Kadang-kadang udahlah biar aja lah, bodo amat, malam gitu guru. Atau kadang udahlah biarin, mungkin dia sedang belajar husnuzan. Tapi ada guru-guru yang memang enggak bisa antum kayak gitu, enggak bisa. Jadi guru karakternya beda-beda ya. Maka kalau bisa hindari hal-hal seperti itu. Kalau misalnya mau meniru dan mengidolakan, atau maksudnya suka dengan guru ini penjelasannya dan antum pengen mengikuti, ada cara lain insyaallah yang lebih baik gitu ya. Kemudian ikhwan, cerita kedua di sini As-Sam'ani juga menyebutkan dalam kitab adab ya, bahwa Al-Mu'tasim, seorang khalifah Bani Abbas yang masyhur ya. Al-Mu'tasim ini yang masyhur. Kita enggak perlu menceritakan keburukannya. Suatu saat dia melihat satu majelis ilmu, yang mana hal itu membuat Al-Mu'tasim ini khalifah tercengang karena banyak sekali orang yang menghadirinya. Maka dia pun memerintahkan seseorang untuk menghitung jumlah orang-orang yang hadir semuanya. Namun orang yang menghitung tidak mampu menghitungnya, saking bejubelnya. Pada akhirnya dia menyuruh untuk menerka saja jumlah mereka. Ternyata menurut terkaan para ajudan, terkaan orang-orang suruhan, jumlah hadirin majelis itu adalah 120 ribu orang di zaman itu, di tahun 200-an Hijriah. 120 ribu orang. Gelora Bung Karno berapa kapasitasnya? 100 ribunya mereka? Gak nyampe. Ya. Tetapi kan di luarnya kan banyak orang nonton juga ya. Mungkin luarnya masih bujubel orang, supporter-supporter yang gak dapat tiket ya. Anggap Gelora Bung Karno penuh. 120 bisa gak bujubel gitu? Maksud semua. Mungkin ya, anggaplah ya. Dan tanpa speaker. Hah? Emang majelis saat itu ada speaker? Ya gak ada lah. Terus gimana caranya? Dia yang ngomong ya. Kedengeran gak gini? Kira-kira jauh banget ya. Tapi kita gak tahu ya keadaan masa itu. Bisa jadi mereka mendengar, bisa jadi. Entah alamnya, bukan alamnya sama dunia juga, cuman bisa jadi Allah Ta'ala berikan berkah dan karunia sehingga orang-orang bisa mendengarnya. Mungkin Allah alam ya, majelis yang sampai 120 ribu orang tanpa speaker. Hah? Kita di Istiqlal kira-kira berapa? Berapa puluh ribu? Nyampe gak 120? Hah? Ini kabar terpercaya ya. Yantum jangan bilang ah ini khayal aja nih 120 ribu orang. Enggak, ini kabar thiqah insyaallah. Enggak kebayang di zaman sekarang. Kenapa? Karena zaman sekarang udah terlanjur kita pakai speaker kalau kajian umum, ya enggak? Ibaratnya gini ya, antum dulu pernah enggak merasakan zaman-zaman enggak pakai HP? Enggak ya? Di antara antum lahir tahun 96, 97, usia 6, 7 tahun, mungkin tahun 2003 itu udah ada HP itu kan? Udah ada ya handphonenya? Tapi kalau di zaman Anda waktu remaja dulu, pergi ke Sukabumi, pergi ke rumah teman, keluar kota, gak ada handphone. Sekarang nih, antum janjian sama teman antum, kita ketemuan ya di Pelabuhan Ratu. Ya, Pelabuhan Ratu tau gak? Pelabuhan Ratu. Sukabumi, gak tau, jangan Pelabuhan Ratu deh. Di tempat ya, kita ketemuan di Bandung. Di SeaWorld misalnya, tau SeaWorld? Nah ini enggak tahu. Di Cipaganti misalnya, tahu? Astagfirullah. Tawan tuh. Pondok Ranggon lagi. Oke lah Pondok Ranggon ya. Kita ketemu di Pondok Ranggon. Ya. Di mananya? Di dekat kuburan, ya. Tapi kuburan Pondok Ranggon ada kuburan Ganceng, ada Pondok Ranggonnya kan? Dan kalaupun kuburan Pondok Ranggon kan luas banget. Sisi mananya enggak? Yang mana coba? Sisi kan jauh banget. Nah, itu cuman ngomong pakai telepon rumah. Ya. Antum datang ke Pondok Ranggon tanpa handphone. Dia juga enggak ada handphone. Ya. Kira-kira nyarinya gampang susah? Susah banget itu. Atau ini pemakaman apa paman saya dimakamkan di Pondok Ranggon pada jam sekian, datang. Antum datang cari, dan ketika itu motor itu susah. Gak kayak sekarang, mudah sekali motor. Maksudnya punya motor semua orang, semua rumah punya motor, tinggal minjem aja. Dulu motor itu gak sebanyak sekarang pastinya. Sekarang berlipat-lipat kali lipat banyaknya. Nah, datang sana pakai angkot. Masuk ke gerbang masuknya. Kira-kira ketemu gak tuh di mana pamannya? Di waktunya bener, jam segini, jam abis zuhur. Ya abis zuhur kesana dia. Dicari seluas itu yang dan orang pun juga ada berapa yang mau mengubur ya, nggak cuma temannya doang. Dicari di mana? Tapi kalau orang-orang zaman dulu ketemu, nggak berpikir dari awal sebelum pergi nggak berpikir, ya nggak ada handphone, nggak bakal ketemu, gimana saya mau ketemu kan? Dulu nggak mungkin di benak antum nggak begitu kebayang, tapi kita dulu merasakan itu. Anda dulu ke Sukabumi misalnya, ke rumah teman. Cuman taunya pokoknya ada perumahan gitulah. Daerah Cibadak, naik angkot sini terus nanti ada perumahan. Ya, perumahannya apa Anda juga enggak tahu. Woi, jalan aja. Anda jalan modal uang waktu itu cuman seberapa? Dulu kan dari Bogor ke Sukabumi cuma 5.000 doang. Ya, sekarang Bogor ke Sukabumi mungkin 40.000 sekarang. Naik mobil kol tuh mobil apa ya? Mini, bukan minibus tapi di bawahnya lagi, ya. Naik turun di Cibadak. Dan Cibadak masih nanti ngeblusuk jauh lagi naik angkot lagi. Anda naik angkot sebagaimana pernah dipesankan sama teman Anda naik angkot nomor sekian. Itu pakai memori itu, enggak punya HP ya waktu itu. Ya. Nah, kemudian jalan. Ternyata Anda keterusan sampai ujung dari trayek angkot tersebut. Ya bingung Anda, nanya-nanya ke orang akhirnya. Nanya-nanya akhirnya ketemu juga dengan perumahan yang dimaksud. Entah kalau sekarang itu enggak kebayang kok bisa. Tapi zaman dulu enggak mikir bisa enggak ya? Enggak mikir gitu insyaallah. Ya begitulah orang-orang ini. Ya. Zaman sekarang enggak kebayang seorang perawi hadis jalan sampai muntah darah bahkan berak darah untuk mencari hadis. Sekarang enggak kebayang ada orang kayak gitu, enggak mungkin, ya kan? Tapi di zaman itu sesuatu yang mungkin gak mustahil, biasa dan memang terjadi. Luar biasa. Gak kebayang sekarang antum capek-capek di padang pasir jalan ya hijrah Mekah ke Madinah, ya jauh sekali pakai onta. Kebayang gak? Gak ada orang Saudi sekarang juga gak bakal ada yang kayak gitu. Ya sesalafi-salafinya orang gak bakal ada yang kayak gitu. Ya saya ngikutin sahabat naik onta. Ya mau umroh naik otak jarang, ya. Kalaupun ada naik sepeda, tapi itu pun harus diliput ya nanti. Nah, nggak masuk akal di kekinian, tapi di dahulu mungkin. Maka 120.000 orang di sini ada majlis 120.000 orang dan itu nggak pakai speaker, nggak mungkin di zaman sekarang, mungkin di zaman itu. Nggak kepikiran, nggak masuk akal di zaman sekarang, masuk akal di zaman itu. Sekarang Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis, imam ahli hadis pada zamannya. Kalau antum lihat Fathul Bari itu luar biasa. Antum enggak paham. saking detailnya ilmunya. Dan itu bagaimana, atau Syekh Albani rahimahullah yang dekat dengan kita lah masaknya, gak ada laptop, gak ada komputer, itu gimana kok beliau bisa detail banget itu dalam menjabarkan hadis? Yang mana kok orang sekarang gak mungkin bisa seperti itu tanpa adanya bantuan laptop. Iya, kok bisa tanpa laptop, itu gimana kok bisa? Gak masuk akal di zaman sekarang, masuk akal pada masa beliau, itu pun yang dekat dengan masa kita. Bagaimana dengan masa Imam Bukhari? Ya, 1000 tahun, 1200 tahun yang lalu, luar biasa. Maka kalau kita mendapatkan cerita dari salaf kita yang membuat kita tercengang, ketahuilah tidak masuk akal di benak kita sekarang, tapi terjadi pada masa itu. Ya, karena kita ini sudah terlalu dimanja. Makanya sesuatu yang hebat sekali, ya, bahkan tidak masuk akal saking hebatnya. Yang mana tidak mungkin itu terjadi zaman sekarang, ya. Dan kenapa bisa 120 ribu orang? Apakah ada broadcast WhatsApp di sana sehingga bisa 120 ribu orang kumpul? Gak ada, kok bisa gitu loh? Kok bisa? Kalau sekarang udah broadcast, ya, ada kajian nih, yang datang paling berapa? 3 orang, sisanya terlambat semua. Tuh, ya kan, Rofi? Tuh, alasan Gojek lah, alasan kerja lah, alasan tidur lah, alasan, dah, 120 ribu orang tanpa broadcast WhatsApp pada datang dengan kesadaran. Masya Allah, ya. Yang menjadi perhatian kita pada kisah ini bahwa As-Sam'ani telah menyebutkan tentang perawi hadis ketika mengatakan Waqi' telah menyampaikan kepada kami. Lalu para murid yang mendengarkannya mulai menulis apa yang mereka dengar. Maka perawi dalam waktu yang singkat 2 atau 3 detik ini tak mau menyanyiakan waktunya. Langsung membacakan istighfar dan bertasbih kepada Allah hingga waktu dia harus melanjutkan lagi periwayatannya. Tuh, detail banget. Lihatlah keadaan mereka. Mereka sangat pelit terhadap berlalunya beberapa detik saja dari waktu mereka dengan sia-sia. Lalu bandingkan dengan waktu-waktu yang sangat banyak berlalu dari kita tanpa terasa dan tanpa memberi manfaat yang baik. Ini termasuk ana dan juga antum, ya, kita semua, ya. Baik, untuk sesi yang ini insyaallah cukup sekian. Insyaallah nanti kalau ada waktu kita lanjut dengan halaman-halaman sebelumnya, itu tentang sikap menunda-nunda insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.